Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-mu'allif, berkata penulis Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, wa ulatu, dan kata ulatu, hadzal awwalu, ini adalah yang pertama. Mimma yulhaqu, dari kata-kata yang dimulhaqkan, bijam ilmu anasi as-salimi, dengan jamak mu'anath salim. Li'annahu la mufradalahu, karena dia tidak memiliki bentuk mufrad, min lafzihi, dari lafadznya. Bal min maknahu, akan tetapi dia ada bentuk mufrad dari kata yang semakna dengannya. Wahuwa sahibatun, yaitu kata sahibatun. Nah, sahibatun ini semakna dengan ulatu. Jadi ulatu maknanya adalah perempuan-perempuan yang memiliki. Sahibatun wa mufraduhu, bentuk mufradnya adalah sahibah. Nah, jadi sahibatun memiliki bentuk mufrad, sementara ulatu tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Wa huwa mulazimun lil idhofati, dan ulatu ini senantiasa atau selalu disandarkan, selalu bersandar, lismi jinsin dhohirin, kepada isim jenis yang dhohir. Artinya dia selalu menjadi mudhof kepada isim jenis yang dhohir. Mudhof ilaihnya isim jenis yang dhohir. Nah, taqaddama ta'rifu ismil jinsi, telah lewat definisi isim jenis fi babil asma'i as-sittati, pada bab al-asma as-sittah. Walihada, oleh karena inilah, yu'rabu, dia di'irab, ulatu ini di'irab, i'rab al-jam'i, dengan i'rab jamak mu'annath as-salim, biduni tanwinin, dengan tanpa ditanwin, karena dia menjadi mudhof. Taqulu, kau katakan, ja'at ulatu adabin, telah datang perempuan-perempuan yang memiliki adab. Ulatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammah wa huwa mudhafun. Wa ra'aitu ulati adabin, aku melihat perempuan-perempuan yang memiliki adab. Ulati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu, liannahu mulhaqun bijam'il mu'anatsi salim wa huwa mudhafun. Wa marartu bi ulati adabin, aku melewati perempuan-perempuan yang memiliki adab. Ulati ismun majrurun bi ba wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun, adabun mudhafin ilaih. Nah, ini contoh kata-kata atau kalimat yang terdapat padanya kata ulatu. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. At-talaq, al-ayah al-rabi'ah. Dan perempuan-perempuan yang hamil, yang memiliki kandungan, berarti yang hamil, ajaluhunna, waktu iddah atau masa iddah mereka adalah ayyadu'na hamlahunna, ketika mereka melahirkan. At-Talaq ayat keempat. Fa'ulatul ahmali, maka kata ulatul ahmali, ulatu mubtada'un, dia adalah mubtada' marfu'un bidhammati, marfu' dengan dhammah. Wa huwa mudhafun. Wal ahmali, kata al ahmali di sini, di ayat ini, mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihi. Wal jumlatu ba'dahu, kalimat setelahnya, yaitu ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna, ini khobarun, adalah khobar. Wa takdiru, jadi takdirnya adalah ajaluhunna wad'u hamlihinna, masa iddah mereka adalah ketika atau enam ketika melahirkan, ketika mereka melahirkan. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa in kunna ulati hamlin, nam, dan jika kunna, mereka perempuan-perempuan yang ditalak itu, ulati hamlin, sedang hamil dan seterusnya. Dari ayat ini bisa dibaca di surat At-Talaq al-ayah as-sadisah ayat ke-6. Faulati, nah kita lihat syahidnya di sini, ulati hamlin khobaru kana, dia adalah khobar kana, mansubun bil kasrati, mansub dengan kasroh, ulati mansub dengan kasroh karena khobar kana mansub. Wasmuha, isim kananya, nunul inathil mudghamati, adalah nun al inath al mudghamah yang digabungkan, yang dimasukkan, fi nunikana, di nun kana. Makanya jadi tasdid kunna, wa in kunna ulati hamlin. Jadi kunna di sini ada dua nun. Pertama nun kana dan yang kedua nunul inath. Nunul inath di sini sebagai isim kananya. Khabar kananya ulati. Kemudian qalan malif qauluhu, dan perkataan beliau Ibnu Hisam. Wa ma summiya bihi minhuma, dan kata yang dijadikan nama dari kedua kata itu. Hadzan nauthani, ini adalah jenis kedua, mimma yulhaqu bihadzal jam'i, dari kata-kata yang dimulhakkan dengan jamak ini, jamak muannats salim. Wa huwa, yaitu ma summiya bihi, semua kata yang dijadikan nama min hadzal jam'i, dari jamak ini, dari jamak muannats salim. Wa mulhaqatihi, dan isim-isim yang dimulhakkan dengan jamak muannats salim. Nah, jadi kalau jamak muannats salim dan isim mulhak dengan jamak muannats salim dijadikan nama untuk sesuatu, maka dia menjadi mulhak dengan jamak muannats salim. Wa huwal muradu biqaulihi, ini adalah yang dimaksud dari sabda, dari perkataan beliau, minhuma, dari keduanya. Keduanya maksudnya ai masumya bihi min lafzi ulati, kata-kata yang dijadikan nama dari lafaz ulati. Wa masumya bihi mimma jumi'a bi alifin wa ta'in, dan kata-kata yang dijadikan nama dari kata yang dijamakkan dengan alif dan ta. Tuh. Jadi itu maksud dari kata minhuma, dari keduanya. Keduanya maksudnya ulati dan majumi'a bialifin watain. Dari kata ulati dan dari kata yang dijamakan dengan alif dan ta. Ulati ini kan mulhak dengan jamak muannats salim. Jadi setiap kata yang mulhak dengan jamak muannats salim, kemudian setiap kata yang dijamakkan dengan alif dan ta, kalau kata-kata itu dijadikan nama, jadikan sebuah nama, maka nama itu menjadi mulhaq bijam'il muannatsi as-salim. Nah, ini maksud dari jenis kedua dari mulhaq dengan jamak muannats salim. Wal muradu bitasmiyati, dan yang dimaksud dengan tasmiyah, penamaan, yaitu ayang kula lafdhul jam'i ilal alamiyati, yaitu memindahkan lafaz jamak menjadi nama, itu menjadi nama untuk sesuatu, jadi alam. Fayunazzalu, sehingga kata tersebut diposisikan manzilatal mufradi, pada posisi mufrad. Jadi asalnya jamak tapi dijadikan nama, ia menjadi mufrad. Nahwu contohnya Fatimatun, misalnya ini asalnya jamak, artinya Fatimah-Fatimah yang lebih dari dua, banyak, tapi kemudian dijadikan nama untuk satu orang, satu orang perempuan namanya Fatimatun. Nah, itu maksudnya. Jadi asalnya jamak dijadikan nama. Kemudian Zainabatun. Nah, ini juga Zainabatun. Ini Zainab, Zainab yang perempuan-perempuan yang bernama Zainab lebih dari dua, tapi kemudian dijadikan nama satu perempuan, maka dia mulhaq bijam'il muannatsi asalim. Wa nahwuhuma, dan semisal dari keduanya, mimma yakunu alaman, dari kata-kata yang menjadi alam, menjadi nama, alam ro'atin, untuk seorang perempuan. Itu yang dimaksud, kata yang dijadikan nama dari kedua kata itu. Nah, kedua kata itu maksudnya kata-kata yang mulhak dengan jamak muannats salim dan kata-kata yang dijamakkan dengan alif dan ta. Dua kata itu kalau dijadikan nama maka dia mulhak bijam'il muannatsi as-salim. Wa mithluhu arafatun alamun alal masyaril ma'rufi. Arafatun ini adalah nama untuk tempat manasik haji yang sudah diketahui, dikenal. Arafat. Takulu, kau katakan, hadihi arafatun. Ini adalah arafat. Waraitu arafatin. Aku melihat arafatin. Wa maratu bi arafatin. Dan aku melewati arafat. Fatarfa'uhu bidommati. Maka kau di sini merafakkan dia dengan dommah. Watansibuhu watajurruhu bilkasrati, dan kau nasobkan dan kau jarkan kata arafat itu bilkasrati dengan kasroh, matanmini disertai dengan tanwin dan berharokat tanwin. Contohnya di sini ro'aitu arafatin. Arafatin mafulun bihi mansubun walamatu nasbihi al-kasratu yanahu mulhaqun bijamil muannatsi as-salim. Nah, adapun ketika jar dia juga sama dengan kasroh. Nah, dengan tanwin juga mura'atan li dhahirihi. Nah, kenapa dengan tanwin? Kalau dengan tanwin berarti memperhatikan zahirnya. Zahirnya bagaimana? Wa huwa annahu jam'un. Dohirnya dia adalah jamak. Ma'anna madlulahu mufradun, walaupun yang ditunjukkannya adalah mufrad. Walaupun sesuatu yang dinamakan dengan nama itu adalah mufrad. Nah, ini kalau dia tanwin, jadi memperhatikan dohir yang dia adalah jamak dohirnya. Walaupun sebenarnya menunjukkan suatu yang mufrad. Kita lihat di footnote, hadza tanwinul muqabalati. Ini adalah tanwin muqabalah, alladhi yang yalhaqu jam'al muannatsi salima. Ini adalah tanwin muqabalah yang membubuhi jamak muannats salim. Kemudian di footnote juga ditulis, dijelaskan, minal arabi, diantara orang Arab, man yahzifut tanwina, ada yang menghapus tanwin. Nah, jadi diantara orang Arab ada yang menghapus tanwinnya dari kata arafat ini. Wa minhum man yu'ribuhu, diantara mereka juga ada yang mengi'rab arafat ini. I'rab al-mamnu'i minas-sorfi. I'rab isim mamnu' minas-sorof. I'rab isim yang dilarang tanwin. Mura'ata, mura'atan limufrodihi, karena memperhatikan bahwa dia adalah mufrod. Nah, jadi ada yang mengi'rab dengan isim, mengi'rab dia dengan i'rab isim mamnu' minasorof. Kenapa? Karena mereka merhatikan keterangan dari kata itu bahwa yang dimaksud atau yang ditujukan dengan kata itu adalah mufrad. Wahuwa, yaitu annahu alamun mu'anathun mufradun, bahwa dia itu alam mu'anath mufrad. Fayumna'u minasorfi, sehingga dia dilarang tanwin. Lil alamiyati wa ta'nithi, karena alamiyah sebagai nama wa ta'nis, dan ta'nis di situ perempuan. Kan diantara sebab isim mamnu minas sorof ialah alamiah dan ta'nis, nama disertai ta'nis. Nah, arafat ini dia mufrad dan dia ini alam dan mu'annas. Jadi mereka memasukkan atau mengirobnya dengan irob mamnu minas sorof dengan sebab itu, karena dia alam, mu'annas, mufrad. Demikian wallahu a'lam. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantara contohnya qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fa idza afattum, kalau kalian sudah bertolak, min arafatin, dari arafat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, indal masyaril harami, di masyaril haram, di tempat manasik haji. Al-Baqarah al-ayah ats-tsaminah wa tis'una wa mi'ah, ayat 198. Nah, di sini arafatin dengan tanwin. Nah, dalam Al-Qur'an. Nah, ini berarti memperhatikan zahirnya, bahwa dia itu zahirnya jamak. Demikian wallahu a'lamu bishawab.